بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الساعة المباركة سنتحدث عن شيء يسير من سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإن معرفة هذا النبي الكريم تجب على كل مسلم فقد وصلنا هذا الدين العظيم عن طريقه عليه الصلاة والسلام فهو السبب وهو الدال على هذا الخير العظيم والدال على الخير كفاعله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امتن الله سبحانه وتعالى به علينا فهي منة عظيمة كما قال الله جل في علاه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذن هي منة ونعمة أرسل الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والله أعلم حيث يجعل رسالته فهو اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار هؤلاء الرسل وأفضلهم وأكرمهم على الله هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكره فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي التشهد وفي الصلاة كما قال الحسن البصري رحمه الله كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن لا يذكر سبحانه إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام والخير هذا الذي جاءنا وما عرفنا من التوحيد والإسلام لم يكن إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا عليه عرفنا التوحيد وحذرنا وحذرنا من الشرك عرفنا السنة من البدعة وعرفنا الحق من الباطل والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وهكذا أيضا من دعا إلى هدى فإن له أجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا إذن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا بد من معرفة سيرته ومعرفة شمائله وخصائصه ومعرفة فضائله ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام يجب عليك يا طالب العلم بدرجة أولى أن تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة وأن تدرس كل ما يدور حول هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا إلا ونقلوه من حياته وأيامه وسننه عليه الصلاة والسلام حتى اضطراب اللحية ذكرت وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام وهو الذي يستحق الاتباع المطلق لا يوجد أحد يتبع اتباعا مطلقا إلا النبي عليه الصلاة والسلام نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pada pertemuan kali ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang penuh barakah insyaallah, kita akan berbincang sedikit tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengetahui sejarah beliau alaihi salatu wassalam merupakan kewajiban setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan agama ini kepada kita. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak umat manusia, yang menunjuki umat manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang benar ini. Maka sungguh beliau adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Serta yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, beliau mengajarkan kandungan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh keberadaan Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah umat ini merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memilih rasul-rasul utusannya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang berhak untuk dijadikan sebagai utusannya, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat manusia. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada siapakah risalah ini ia pikulkan untuk disampaikan kepada segenap umat manusia. Dari seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, afdhaluhum, yang paling mulia di antara mereka adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau. Allah Subhanahu wa taala memilih para rasul dari segenap umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat sebagai utusan-utusan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memilih di antara para malaikat sebagai utusan dan juga dari kalangan manusia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa seringnya nama beliau alaihi salatu wassalam disebut beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati dalam lafaz-lafaz azan, kita dapati pula dalam tasyahud dan dalam banyak kesempatan nama beliau alaihi salatu wassalam diiringkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya dengan sanad yang hasan, tidaklah nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut melainkan diiringkan padanya nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau umat manusia mengetahui tauhid dan mengetahui lawannya yaitu kesyirikan. Melalui bimbingan beliau umat manusia mengenal as-sunnah dan mengenal pula lawan dari as-sunnah. Melalui beliau alaihi salatu wassalam umat manusia mengenali al-haq, mengenali kebenaran dan mengenali pula lawannya yaitu kebatilan. Sungguh besar jasa beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam telah menyebutkan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa telah mendahului suatu kebaikan maka dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain maka ia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala orang yang mengikutinya. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kepada kebenaran, maka ia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas upaya yang ia lakukan, dan pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang ia seru padanya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut. Sehingga dari sini saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk mengenal sosok beliau alaihi salatu wassalam, mengetahui keutamaan-keutamaan beliau, mengetahui kepribadian beliau, mengetahui sifat-sifat beliau, mengetahui berbagai seluk-beluk dari kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu sangat memungkinkan karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menukil, mereka memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan dari sosok Rasul alaihi salatu wassalam, sampai-sampai tentang gerakan janggut beliau di dalam salat disampaikan, diberitakan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada umat. Itulah Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang harus kita ikuti, seorang yang harus kita taati. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan al-ittiba' al-mutlaq, mengikuti secara mutlak, secara penuh, kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Dan itulah kekhususan beliau alaihi salatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل في خير نسب فاصطفاه حتى في نسبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عليه الصلاة والسلام، فكان من خيرة الناس في نسبه. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن نسبه قال هو فينا ذو نسب، لهذا ما استطاع أحد أن يطعن في نسبه، ولا استطاع أحد أن يقول إنه ادعى النبوة من أجل النسب، بل هو ذو نسب وعاش يتيما عليه الصلاة والسلام، ألم يجدك يتيما فآوى، مات أبوه وهو في المهد، بل قالوا منهم من يقول وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه كذلك وهو صغير في سن السادسة عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ أي ما كنت تعرف الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب، فعلمك الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا من فضل الله ومن منته سبحانه وتعالى أن اصطفى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ما الحكمة من كونه يعيش يتيما عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه من العظة، فيه من الموعظة، أن اليتم ليس مانعا من الموانع ولا نقص، ليس فيه نقص. هو النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر وخير الناس، وقد كان يتيما عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقال: يا أيها اليتيم، لا تظن أنك إذا كنت يتيما أنك في نقص أو لا تستطيع أن تنهض بنفسك. ها هو خير البشر وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، كان يتيما ورضع في بني سعد في البادية، أرسلوه إلى البادية فرضع هناك عليه الصلاة والسلام، وبقي سنوات وهو بعيد عن أهله وعن قبيلته يرضع في بني سعد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الوقت وفي بني سعد حصلت له قصة عظيمة، وهي قصة حادثة شق الصدر. شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو صغير. على الصحيح أنه كان في سن الرابعة، كما في صحيح مسلم: شق صدره من حديث أنس، وملئ هذا الصدر بالحكمة والإيمان، وجيء بإناء من ذهب فيه ماء زمزم. كانت هذه الحادثة حادثة عظيمة من الخوارق والكرامات التي أكرم الله عز وجل بها هذا النبي الكريم، ومن دلائل نبوته وهو في صغره. فامتلأ هذا القلب بالإيمان والحكمة، قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وانتزع الملك حظ الشيطان من قلبه عليه الصلاة والسلام. كل هذا تطهير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. فأخرج حظ الشيطان هذا الملك الكريم، أخرجه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حادثة عظيمة، وتكررت هذه الحادثة مرتين: مرة لما كان صغيرا في بني سعد على الصحيح وعمره 4 سنوات، والمرة الثانية عندما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. فقد حصلت كذلك هذه الحادثة مرة أخرى، وشق عن صدره عليه الصلاة والسلام، وجيء بهذا الإناء فيه ماء زمزم، فملئ قلبه بالحكمة عليه الصلاة والسلام. نعم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم beliau adalah seorang yang mulia. Karena beliau alaihi salatu wassalam berasal dari nasab yang mulia. Beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan sebagaimana dalam hadis Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinanah Quraisy, dan dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala memilih Hashim, dan dari Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala memilihku. Artinya nasab beliau alaihi salatu wassalam adalah nasab yang mulia dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam Allah Subhanahu wa taala memilih persen-persen tertentu sebagai orang-orang pilihan di antara mereka. dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yang Allah pilih di antara orang-orang pilihan dari Bani Hashim. Maka nasab beliau alaihi salatu wassalam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, Heraklius bertanya selaku Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan sebagai seorang pembesar Quraisy ketika itu, bertanya tentang nasabnya. Maka Abu Sufyan berkata, huwa fina dhu nasab, dia di tengah-tengah kami adalah orang yang mempunyai nasab mulia, dari keturunan yang mulia. Oleh karena itu, tidak ada celah bagi kaum Quraisy untuk menghinakan Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi nasabnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di masa kecilnya dalam keadaan sebagai anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu mendapati dirimu dalam keadaan sebagai seorang anak yatim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melindungi. Beliau alaihi salatu wassalam ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam buaian. Dalam riwayat lain disebutkan ketika beliau masih dalam kandungan. Dan saat usia beliau menginjak 6 tahun, ibu beliau Aminah juga wafat meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana melindungi beliau alaihi salatu wassalam, menjaga beliau alaihi salatu wassalam manakala beliau di masa kecil dalam kondisi yatim, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang maha memberikan hidayah, yang maha memberikan petunjuk kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa wajadaka dhalan fahada, dan mendapatimu dalam keadaan sesat, dalam keadaan belum mengetahui kebenaran, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. Artinya, sebelumnya belum mengenal iman, belum mengenal kebenaran, maka Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia ilmu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, memberikan petunjuknya kepada beliau alaihi salatu wassalam, memberikan al-iman sehingga benar-benar petunjuk beliau alaihi salatu wassalam berasal dari Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi Rasul alaihi salatu wassalam terlahir atau di masa kecilnya sebagai seorang anak yatim, terdapat hikmah dan pelajaran penting, yaitu bahwa kondisi seseorang sebagai anak yatim bukan penghalang untuk hidup secara sempurna. Kondisi seseorang sebagai anak yatim bukanlah kekurangan. Seakan-akan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, alam tajidka yatiman fa'awa, maka wahai para anak yatim, janganlah kalian khawatir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik hidup dalam keadaan sebagai anak yatim di masa kecilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Karena kebiasaan atau adat orang-orang Quraisy ketika itu, manakala terlahir dari mereka anak bayi, maka disusukan kepada ibu susuan. Ibu susuan Rasul alaihi salatu wassalam berasal dari Bani Sa'ad. Maka hiduplah beliau alaihi salatu wassalam di masa buaian, disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad. dan tinggal jauh dari keluarganya. Tatkala Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah lingkungan Bani Sa'ad, terjadi sebuah kisah dan kejadian besar yang menimpa diri beliau alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa pembelahan dada beliau alaihi salatu wassalam yang terjadi ketika usia beliau 4 tahun. Disebutkan peristiwa pembelahan dada ini sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Malaikat membelah dada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian membasuh kalbu beliau dengan air zam-zam yang dibawa dengan bejana yang terbuat dari emas. Dicucilah kalbu tersebut, dibersihkan dari berbagai kotoran, dan diisi dengan iman, diisi dengan hikmah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu terpenuhilah kalbu beliau alaihi salatu wassalam sejak masa kanak-kanak dengan iman, terpenuhi dengan hikmah. Dan malaikat pun diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan kotoran-kotoran dan bisikan syaitan yang terdapat dalam kalbu tersebut. Demikianlah kejadian pembelahan dada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kejadian ini, peristiwa ini berulang kembali dalam hidup Rasul alaihi salatu wassalam. Tepatnya terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dari situ Mi'raj. Perjalanan Rasul alaihi salatu wassalam dari Baitul Maqdis ke langit, saat proses perjalanan itulah terulang kembali untuk yang kedua kalinya proses pembelahan dada beliau alaihi salatu wassalam. Didatangkan air zam-zam yang dibawa dalam bejana emas, kemudian dibersihkanlah kalbu Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang pernah terjadi pada diri beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau berusia 4 tahun. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيرا كان يرعى الغنم، بل ما من نبي إلا ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء جميعا، حتى سئل عن ذلك فقال ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة كما جاء في صحيح البخاري. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صار شابا واشتد كان يذهب في التجارة إلى الشام، ذهب مع عمه وذهب أيضا في مال خديجة، تاجر بمالها رضي الله عنها ثم تزوجها، وقد شارك مع قومه في بعض الأحلاف لنصرة المظلوم كحلف الفضول، وكذلك قالوا إنه شارك في بعض الحروب كحرب الفجار، لكن مشاركته عليه الصلاة والسلام كانت أيضا للدفاع عن الحرم وعن المقدسات، ما كان يشارك تعصبا لقومه وحاشاه عليه الصلاة والسلام وقد عصمه ربه. كذلك بعد أن تزوج خديجة وأنجبت له البنات والبنين، تلك الطيبة الطاهرة المطهرة التي نصرته في أول الدعوة وقالت كلا والله لا يخزيك الله، لما جاء وقال دثروني دثروني قالت كلا والله لا يخزيك الله، ثم ذكرت شيئا من أخلاقه وشيئا من صفاته، إنك لتعين على نوائب الحق وإنك لتصدق الحديث وتحمل الكل، فذكرت شيئا من ذلك تستدل بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة على أنك ستنصر، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل فأيده ونصره وشهد له أنه على الحق، وقال يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني يا ليتني أكون شابا حتى أنصرك إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجهم؟ فقال ما من نبي إلا قد عوذي أو أوذي. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيتعرض لهذا البلاء، فتعرض لهذا البلاء، بنى مع قومه الكعبة وحمل الحجر الأسود وأشار عليهم بأن يحمله جماعة، فانفض الخلاف الذي كان سيحصل بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام كما أشرت عندما قال دثروني دثروني كان يتحنث في غار يقال له غار حراء، يتعبد الله عز وجل ويتفكر في نعمه وفي آلائه وفي مخلوقاته، حتى جاءه جبريل فنزل عليه الوحي وقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن، فعاد إلى خديجة فحصل ما ذكرناه آنفا. ثم كان ينزل عليه الوحي ونزلت عليه أنواع من أنواع الوحي يقال لها مراتب الوحي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شمر عن ساعد الجد ودعا الناس إلى هذا الخير العظيم، إلى التوحيد. قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بأقرب الناس إليه يدعوهم إلى التوحيد ويقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، قولوا لا إله إلا الله. فبدأ بزوجه وأهله وعمته وعمه وابنته عليه الصلاة والسلام، فاستجاب له من استجاب وكفر به من كفر، وهم الأكثر، آذوه وسبوه وسخروا منه وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وزعموا أنه يأخذ القرآن من رجل أعجمي، فرد الله عز وجل عليهم وبقوا يتهمونه ويتهمونه ويسخرون ويلمزون ويطعنون في أهل الإيمان. فكانت هذه أساليبهم القذرة في الصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يريدون من الناس أن يرفعوا أصواتهم ويصفقون ويصفرون حتى لا يسمع أحد القرآن عند البيت، ويضربون المستضعفين من المؤمنين كبلال وصهيب وابن مسعود، بل تجرأوا على أبي بكر الصديق وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فصدوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأساليب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام الله، يأتيهم في الموسم وفي الحج وهو صابر محتسب يسعى إلى هدايتهم، يريد إسعادهم في الدنيا والآخرة، يدعوهم إلى الجنة ويحذرهم من النار، ولكنهم أبوا إلا الأذية لرسول الله. يأتي أبو جهل ويقول هل يعفر محمد وجهه عند البيت؟ لأطأن رقبته. ويأتي عقبة بن أبي معيط فيضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي أبو بكر الصديق فيدفع عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم saat di masa kecilnya beliau mengembala kambing, bahkan tidaklah utusan Allah, para Rasul Allah, melainkan di masa kecilnya mereka pernah mengembala kambing. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Hadd anta ya Rasulullah? Engkau pun demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, aku dahulu mengembala kambing orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah untuk mendapatkan beberapa upah dari mereka." Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam beranjak pada usia pemuda, beliau pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam bersama pamannya. Demikian pula berikutnya membawa dagangan Khadijah untuk berdagang di negeri Syam. Sebagaimana pula beliau alaihi salatu wassalam pernah bersama-sama kaumnya untuk melakukan sebuah sumpah dalam rangka untuk membela kebenaran dan menolong orang-orang yang zalim. Bahkan disebutkan pula beliau alaihi salatu wassalam pernah ikut serta dalam pertempuran bersama kaumnya. Namun pertempuran yang beliau lakukan ketika itu bukanlah karena dibangun di atas asabiyah, akan tetapi sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran, penjagaan terhadap Baitullah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau alaihi salatu wassalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Beliau menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Khadijah, beliau banyak mempunyai putra dan putri. Khadijah bintu Khuwailid mempunyai peran yang besar dalam kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, terkhusus di masa-masa awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, beliau pulang dalam kondisi penuh cemas dan ketakutan, seraya berkata kepada sang istri, "Dathiruni, dathiruni, selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah dengan penuh ketenangan menenteramkan jiwa sang suami, kemudian mengatakan kepadanya, "Kalla wallah, la yukhzikallah, sekali-kali tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu." Kemudian Khadijah menyebutkan apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam selama ini. Beliau menyebutkan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat mulia, senantiasa menolong orang-orang yang lemah, senantiasa menegakkan kebenaran, senantiasa menyambung hubungan kekerabatan. Ini semua sebagai bukti, sebagai tanda kuat bahwa apa yang menimpa sang suami bukanlah sesuatu yang jelek, akan tetapi suatu yang kelak mengantarkan kepada kebahagiaan. Ketika itu Khadijah bintu Khuwailid membawa Rasul alaihi salatu wassalam sebagai sang suami yang saat itu dalam kondisi cemas kepada keluarganya yang dikenal berpegang teguh dengan agama ketika itu. Ia bernama Waraqah bin Naufal. Diceritakanlah apa yang terjadi pada diri sang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar penjelasan yang terjadi pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, "Sungguh kiranya jika aku sebagai seorang pemuda hari ini," karena Waraqah ketika itu sudah berusia lanjut. Mengapa beliau sebutkan seperti itu? Dalam rangka untuk bisa membela dan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan Khadijah bahwa yang datang itu adalah Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa. Dan Waraqah memberitahukan sesuai dengan kitab yang beliau baca bahwa kelak kaummu akan mengusirmu. Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku kelak? Waraqah menjelaskan, "Ya, mereka akan mengusirmu nanti." Demikianlah kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam di awal-awal menerima wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar peran sang istri Khadijah bintu Khuwailid di dalam menenangkan jiwa Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam juga ikut serta bersama kaumnya, kaum Quraisy, untuk membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah yang ketika itu sempat hancur terkena banjir. Ketika itu terjadi peristiwa yang rentan menimbulkan permasalahan di antara pembesar-pembesar Quraisy. Siapakah yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisi semula? Maka mereka menyepakati yang meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, beliau alaihi salatu wassalam dengan penuh hikmah meminta agar didatangkan sebuah kain, lalu diletakkan Hajar Aswad tersebut di atasnya dan meminta tokoh-tokoh Quraisy untuk mengangkat bersama kain tersebut hingga mendekat pada posisi Hajar Aswad. Kemudian beliaulah yang meletakkan batu tersebut di tempat Hajar Aswad. Berikutnya, beliau alaihi salatu wassalam ketika melihat keterpurukan dan dekadensi moral di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya, beliau sering menyendiri di Gua Hira dalam rangka untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka introspeksi diri, berusaha untuk menenangkan jiwa di Gua Hira tersebut. Dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu pertama kalinya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Lanjutan kisahnya sebagaimana tadi telah disinggung. Beliau alaihi salatu wassalam pulang dan minta kepada Khadijah agar menyelimutinya, dathiruni, dathiruni, karena ketika itu beliau mendapati sesuatu yang baru yang belum pernah beliau dapati sebelumnya. Ketika beliau alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengemban misi dakwah, dakwatul tauhid, mengajak kaumnya kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang firman Allah subhanahu wa ta'ala, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga-keluargamu yang terdekat, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan mereka semua, mengumpulkan istrinya, anaknya, pamannya, keluarga-keluarga terdekat beliau, beliau kumpulkan semua. Lalu beliau katakan, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Beliau sampaikan dakwatul tauhid, beliau sampaikan bimbingan dan petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka semuanya. Sedikit dari mereka yang menerima ajakan beliau alaihi salatu wassalam, dan kebanyakan dari keluarga terdekat beliau menolak, menentang dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan jiwa beliau alaihi salatu wassalam ketika mendapati permusuhan dan penentangan dari kaumnya. Beliau alaihi salatu wassalam yang sebelumnya mendapatkan posisi yang baik, orang terhormat di tengah-tengah kaum Quraisy, setelah beliau berdakwah, beliau mendapatkan julukan-julukan yang buruk. Kalau sebelumnya beliau alaihi salatu wassalam dijuluki sebagai orang yang jujur, yang dapat dipercaya, namun setelah beliau menjalankan dakwah, dakwatul tauhid, beliau dijuluki sebagai seorang yang majnun, orang gila. Beliau dijuluki sebagai sahir, tukang sihir. Kemudian mereka mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Bahkan mereka mengklaim bahwa Al-Quran yang beliau sampaikan, beliau dapat dari ajam, dari orang-orang non-Arab. Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dalam banyak ayatnya bahwa Al-Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, orang-orang Quraisy tetap bersikukuh dengan permusuhannya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka saling membisikkan satu kepada yang lainnya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya agar jangan mendengarkan Al-Quran, agar menutup telinga-telinga mereka dari Al-Quran. Betapa besar upaya mereka di dalam menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Mereka menyiksa beberapa sahabat Nabi ketika di Mekah. Sahabat Bilal, sahabat Suhaib, sahabat Ibnu Mas'ud, bahkan tidak segan-segan mereka menyakiti Abu Bakar As-Siddiq yang konotasinya ketika itu juga sebagai seorang tokoh Quraisy di tengah kaumnya. Hal itu tidak lain karena kebencian mereka terhadap tauhid yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kebencian mereka terhadap kebenaran yang bertentangan dengan apa yang ada di tengah-tengah mereka ketika itu. Abu Jahal adalah tokoh Quraisy yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang sangat besar permusuhannya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Teror-teror fisik ia lakukan bahkan terhadap diri Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengerjakan salat di masjid, di Masjidil Haram, dia berusaha memprovokasi kaumnya untuk melempari Rasul alaihi salatu wassalam dengan kotoran unta. Bangkitlah di antara mereka untuk melakukan sesuai dengan provokasi Abu Jahal tersebut. Dan ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk menghalau orang yang melempari Rasul alaihi salatu wassalam dengan kotoran unta tadi. Rasul alaihi salatu wassalam seiring dengan semakin gencarnya permusuhan kaumnya kepada beliau, maka semakin gencar pula dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kesempatan pun, tidak ada satu peluang untuk beliau bisa menyampaikan kebenaran, maka beliau menyampaikannya. Bahkan ketika datang musim haji, Rasul alaihi salatu wassalam mendatangi kerumunan-kerumunan manusia untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, mengajak mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari berbagai bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berusaha untuk mengajak manusia kepada al-jannah dan memperingatkan manusia dari siksa api neraka. Walaupun ketika itu sedikit sekali yang menyambut dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu mayoritas dari manusia berpaling dari dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka memusuhi beliau alaihi salatu wassalam. Namun tetaplah beliau alaihi salatu wassalam istiqamah di dalam menjalankan misi dakwah yang diemban dari Allah subhanahu wa ta'ala. واستمرت هذه الاتهامات والسب والطعن في أهل الإسلام وفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واشتد الأذى فأذن لهم بالهجرة فهاجر الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم هاجروا بعد ذلك الهجرة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يدعوهم إلى التوحيد وهم يطعنون فيه ويكذبونه وقد كانوا يعرفونه بالصدق والأمانة وما صاحبكم بمجنون هذا صاحبكم الذي عرفتموه بصدقه وأمانته كيف صار كاذبا عندكم ولهذا قال الله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كيف تنكرون صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام وقد عرفتم ذلك فلما اشتد الأمر وهاجر من هاجر الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية عاد بعض المهاجرين حينما بلغهم أن بعض المشركين أو أن أهل الشرك قد أسلموا وذلكم أنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم بعض الآيات في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فحصل أن المسلمين والمشركين سجدوا كما في الصحيحين فظن أن الناس ظن المهاجرون إلى الحبشة أنهم أسلموا فعادوا إلى مكة فازداد البلاء وازداد التعذيب عليهم ثم أسلم عمر فقويت شوكة الإسلام كما قال ابن مسعود ما زلنا في عزة منذ أن أسلم عمر وقبله أسلم حمزة وهكذا قويت شوكة الإسلام بإسلام حمزة وبإسلام عمر ثم بعد ذلك حصل أن أبا طالب الذي كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام وصبر أيضا معه على أذى قريش توفي مات على كفره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له لأنه وقف معه وكان يحوطه وينصره ونزلت فيه الآيات الكثيرة ونزل فيه قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم من أصحاب الجحيم فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستغفر لعمه مع أنه أراد أن يسلم فجاءه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عنده أبو جهل رأس الكفر فقال أترغب عن ملة عبد المطلب ومعه رجل آخر فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب هو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن أخيه لكن ما كان يحب دينه لو كان يحب دينه وشريعته لأسلم فشاء الله أن يموت على كفره لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له شفاعة خاصة فجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه وأنزل الله أيضا فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه يعني ينهى الناس أن تؤذي محمدا عليه الصلاة والسلام لكنه ينأى ويبتعد عن دينه فلا يسلم إذن بموته تأذى عليه الصلاة والسلام ثم ماتت خديجة التي كانت تنصره وأعطته ماله وآمنت به وصدقته أعطته مالها رضي الله عنها وكان يذكرها ولا ينساها وكان إذا جاءت أختها هالة وطرقت الباب يتذكر خديجة ويقول خديجة خديجة تلك التي آوتني حين طردني الناس وتلك التي آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني منها الله الولد. ما كان ينسى جميل خديجة وفضل خديجة رضي الله عنها تلك الطاهرة المطهرة. فلما مات أبو طالب وماتت كذلك خديجة رضي الله عنها اشتد البلاء على رسول الله، فكان يعرض نفسه على القبائل حتى ينصروه، من يحملني إلى قومه حتى أبلغهم كلام الله. ثم ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد فآذوه ورموه بالحجارة، وجاءه ملك الجبال فقال إن أردت أطبق عليهم الأخشبين، فقال بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ثم اصطفاه الله واختاره حتى يذهب إليه في الإسراء والمعراج، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة. فكلمه ربه ورأى من آيات ربه الكبرى، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم قيض الله ونصر الله نبيه بالأنصار، فجاءوا من المدينة وبايعوه في بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 رجلا، ثم بايعوه البيعة الثانية وكانوا قرابة 73 كانوا 73 رجلا، ومعهم امرأتان رضي الله عنهم جميعا. فبايعهم على السمع والطاعة وعلى النصرة، وأن يقاتلوا من يقاتل، وأن يحوطوه وينصروه إذا جاء إليهم إلى المدينة. فكان الأمر على ذلك، وقد وفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم لما اشتد البلاء أرادوا قتله، هاجر وخرج من المدينة وذهب إلى غار ثور واختبأ فيه بعض الأيام، ثم انصرف مع أبي بكر الصديق إلى المدينة، وكانت هذه هي الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد فاز أبو بكر الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركه، وهو دائما وهو معه الصديق الأكبر الذي صدق به ونصره. وكان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فضل أبي بكر الصديق وما فعله عليه الصلاة والسلام، وما فعله أبو بكر الصديق من وقوفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويشكر ذلك الصنيع لأبي بكر الصديق، فقد صدقه وآمن به وأعطاه ماله وزوجه ابنته، فكان يثني عليه كثيرا ويقول من أمن الناس علي بماله أبو بكر الصديق. ثم بعد ذلك وصل إلى المدينة، فأول ما فعل في المدينة بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وفعل المعاهدات مع اليهود حتى لا يتعرض أحد لهم لأهل الإسلام، حتى لا يتعرض أحد من اليهود لأهل الإسلام. نعم. Terus berlangsung berbagai permusuhan dan tuduhan-tuduhan keji dari orang-orang Quraisy terhadap Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Semakin deras permusuhan itu, semakin kencang penyiksaan-penyiksaan yang terjadi terhadap para sahabat. Akhirnya Rasul alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Terjadilah hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Kemudian disusul gelombang kedua, hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Namun demikian, orang-orang kafir Quraisy senantiasa melancarkan permusuhannya terhadap kaum muslimin yang berada di Mekah ketika itu. Julukan-julukan jelek disematkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada para sahabatnya. Padahal beliau alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di tengah-tengah mereka sangat harum namanya. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang jujur dan dapat dipercaya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Kawanmu ini, maksudnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam, dia bukanlah orang gila sebagaimana yang kalian tuduhkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula di dalam Al-Quranul Karim, am lam ya'rifu rasulahum wahum lahu munkirun. Tidakkah mereka mengenal Rasul mereka dalam kondisi mereka ingkar terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ingkari bukan manusia biasa. Yang mereka ingkari adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa kebenaran kepada mereka, yang berupaya untuk membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Namun itulah kesesatan. Segala kebenaran dianggap batil dan kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Suatu hari, sebagian dari para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah, mereka pulang kembali ke Mekah, manakala mendengar suatu berita ketika turun kepada Rasul alaihissalatu wassalam surat An-Najm, beberapa ayat dari Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Najm dibaca oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian manusia yang ada di Mekah, baik kaum muslimin ataupun orang-orang Quraisy, mereka sujud. Maka berita ini terdengar ke Habasyah. Mereka mengira bahwa orang-orang Quraisy telah menerima Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ternyata ketika mereka tiba kembali di Mekah, kondisi tidak lebih baik dari sebelumnya. Semakin gencar penyiksaan, teror yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun seiring dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang tokoh Quraisy yang dikenal pemberani dan sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah kemenangan. Sebelumnya kaum muslimin merasa ketakutan, merasa cemas, dan setelah Umar masuk Islam merasa lebih berani lagi untuk menampakkan keislaman di Mekah, karena banyak dari tokoh-tokoh Quraisy yang takut dan segan terhadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya masuk Islam pula paman Rasul alaihi salatu wassalam, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang juga merupakan tokoh Quraisy ketika itu. Dengan masuk Islamnya dua orang tokoh Quraisy, relatif Islam di Mekah lebih nampak dibandingkan sebelumnya. Ketika Umar dan Hamzah tampil, dua orang tokoh pemberani dan disegani di Mekah, tampil sebagai seorang Muslim, pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan orang-orang Quraisy berpikir sekian kali untuk melangsungkan operasi-operasinya. Namun demikianlah musuh-musuh Islam senantiasa berupaya membuat makar untuk menghalau Islam itu sendiri. Dalam perjalanan dakwah di Mekah, paman Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib wafat. Beliau yang selama ini membela Rasul alaihi salatu wassalam, seorang paman yang pernah mengasuh Rasul alaihi salatu wassalam di masa kecilnya hingga besar dan dewasa, kemudian melindungi Rasul alaihi salatu wassalam di tengah gencarnya permusuhan orang-orang Quraisy, karena Abu Talib juga sebagai tokoh Quraisy ketika itu. Nah, seorang paman yang luar biasa dukungannya terhadap dakwah, pembelaannya, bahkan turut bersama kaum muslimin untuk menerima konsekuensi-konsekuensi berat dari orang-orang Quraisy meninggal dunia ketika itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat sedih ketika itu, manakala paman yang sangat dicintainya meninggal dunia. Dan meninggal dunia ketika itu tidak di atas Islam. Itulah yang amat membuat sedih Rasul alaihi salatu wassalam saat detik-detik kematiannya. Abu Talib diajak oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam agama Islam. Qul ya ammi la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku kelak akan menjadikannya hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membelamu. Namun ternyata di sekeliling Abu Talib terdapat tokoh-tokoh Quraisy semacam Abu Jahal dan yang lainnya, membisikkan, memberikan tekanan-tekanan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib, agama Quraisy, agama kesyirikan? Akhirnya tarik-menarik antara dua ajakan tersebut, Abu Talib memilih meninggal dunia di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama Quraisy. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat sedih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah itu taufiq, hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Walau demikian, Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa memohonkan ampunan untuk sang paman. Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah pantas seorang nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bukan muslim. Nabi alaihi salatu wassalam pun akhirnya tidak lagi berdoa memintakan ampun untuk sang paman. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala izin untuk memberikan syafaat. Syafaat yang khusus untuk sang paman, yaitu diringankan azabnya dengan diberi terompah, diberi sandal yang terbuat dari bara api. Dengan itu kemudian mendidihlah otaknya, mendidihlah otak Abu Talib. Dan itu adalah siksaan yang ringan dibandingkan ketika belum mendapatkan syafaat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Di samping Abu Talib, istri beliau Khadijah bintu Khuwailid juga meninggal dunia. Seorang istri yang dari kalangan terhormat, salah seorang yang disegani oleh masyarakat Mekah, yang keberadaannya sebagai istri Rasul alaihi salatu wassalam, juga sebagai sebab terjaganya Rasul alaihi salatu wassalam dari gangguan-gangguan yang keji. Mereka masih melihat posisi Khadijah. Ketika itu juga meninggal dunia. Istri yang selama ini mendampingi beliau, istri yang darinya terlahir putra dan putri beliau, istri yang selama ini terus mengawal perjalanan dakwah memberikan dukungan, memberikan semangat terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, maka ketika itu meninggal dunia. Rasul alaihi salatu wassalam ketika Khadijah meninggal dunia benar-benar terpukul, mengingat betapa besar jasa Khadijah terhadap Rasul alaihi salatu wassalam dan terhadap perjalanan dakwah, sehingga beliau alaihi salatu wassalam masih senantiasa menyambung hubungan dekat dengan kawan-kawan Khadijah, dengan keluarga Khadijah, mengingat jasa Khadijah yang sangat besar terhadap perjalanan rumah tangga beliau dan perjalanan dakwah itu sendiri. Ketika dua orang terdekat Rasul alaihi salatu wassalam yang selama ini menjadi pembela, yang selama ini menjadi penghalang bagi Quraisy untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, dengan meninggalnya dua orang ini, maka semakin berani orang-orang Quraisy untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan semena-mena terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian bagi kaum muslimin di Makkah ketika itu semakin dahsyat. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam pergi ke Taif, mengajak masyarakat Taif, mengalihkan dakwah ke Taif, mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada tauhid. Namun ternyata reaksi dan balasan dari masyarakat Taif di luar dugaan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka justru melempari Rasul alaihi salatu wassalam dengan batu hingga tubuh beliau bercucuran darah. Sampai-sampai malaikat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan bagaimanakah jika Akhsyabain, dua gunung yang ada di Makkah ini, kami timpakan kepada orang-orang Taif itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada malaikat tersebut, aku bersabar dengan kondisi ini. Mudah-mudahan dari keturunan mereka terlahir orang-orang yang kelak sebagai pembela-pembela Islam. Demikianlah ujian yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dipilih sebagai Rasul yang melakukan perjalanan Al-Isra wal-Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dari Baitul Maqdis perjalanan menuju langit yang ketujuh, perjalanan yang ditempuh hanya semalam, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan melihat banyak dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wara'a min ayatihil kubra, dan dia melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Ketika kondisi di Mekah semakin genting, tidak memungkinkan lagi dakwah dilanjutkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk berhijrah. Namun sebelum hijrah itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengutus beberapa sahabatnya untuk berdakwah di kota Madinah. Dari dakwah tersebut, masyarakat Madinah menyambut dakwah Islam, sehingga ketika Rasul alaihi salatu wassalam sebelum hijrah telah berdatangan kaum muslimin dari Madinah, dari kalangan Ansar, datang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaiat beliau di Aqabah, yang dikenal dengan baiat Aqabah. Terjadi dua kali. Baiat yang pertama dilakukan oleh 12 orang muslim yang berasal dari kota Madinah. Kemudian terjadi baiat Aqabah yang kedua, yaitu terdiri dari 37 sahabat laki-laki dari kalangan Ansar dan 2 sahabat perempuan dari kalangan Ansar. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berhijrah. Berhijrah ke kota Madinah. Ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar As-Siddiq yang mengiringi beliau alaihi salatu wassalam dalam perjalanan hijrah, dikejar oleh pasukan Quraisy, sehingga mengharuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thawr. Ketika kondisi dirasa aman, barulah beliau alaihi salatu wassalam dengan didampingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Hingga sampailah beliau alaihi salatu wassalam ke kota Madinah dengan pengawalan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam, yang membenarkan pertama kali, mengimani pertama kali dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya, dan putri beliau pun sebagai istri dari Nabi alaihi salatu wassalam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau membangun masjid. Kemudian setelah itu mempersaudarakan antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansar. Beliau kuatkan ukhuwah di antara kaum ansar sebagai penduduk asli Madinah dengan kaum muhajirin, para pendatang dari Makkah dan yang lainnya, di atas ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Kemudian setelah itu beliau lakukan perjanjian untuk saling menjaga diri dengan kaum Yahudi yang hidup di kota Madinah, untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, dalam rangka agar bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya ketika itu. ثم بعد ذلك حينما استقر الأمر في المدينة وقامت له دولة عليه الصلاة والسلام وهي ثمرة من ثمرات التوحيد، أذن له بالقتال كما أخبر الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقاتل عليه الصلاة والسلام المشركين في غزوات عظيمة، غزوة بدر الذي جاء ذكرها في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كذلك غزوة أحد الذي جاء ذكرها في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم حمراء الأسد أيضا التي جاء ذكرها في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ثم قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدة غزوات: غزوة بني النضير والذي جاء ذكرها في سورة الحشر وهي سورة بني النضير، وهكذا قاتلهم عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع، أو في غزوة ذات الرقاع التي صلى فيها صلاة الخوف، ودومة الجندل، والمريسيع التي يقال لها بنو المصطلق أو بني المصطلق، والأحزاب التي يقال لها كذلك الخندق، وكانت أيضا جاء ذكرها في سورة الأحزاب. وهكذا اصطلح معهم في صلح الحديبية، ثم لما اصطلح مع المشركين ذهب إلى اليهود فقاتلهم في خيبر فنصره الله عز وجل على اليهود، ثم عاد فنقض المشركون العهد ففتح مكة عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة، ثم غزا حنينا وجاء ذكرها في سورة التوبة، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ثم بعد ذلك حاصر أهل الطائف، ثم غزا الروم في غزوة عظيمة يقال لها غزوة تبوك وإن لم يحصل فيها قتال وجاء ذكرها في سورة التوبة، ثم حج حجة الوداع، ثم جاءت الوفاة فمات النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادي عشر في الثاني عشر من ربيع عليه الصلاة والسلام. ففقدت الأمة هذا النبي الكريم، وكانت أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية موت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان في الغزوات هو الذي يخرج، أما في السرايا ما كان يخرج، كان يرسل أصحابه، ومن أعظم هذه السرايا سرية مؤتة أرسل فيها ثلاثة من الأمراء، جعفر بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة، فقال إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله، فقتل الثلاثة رضي الله عنهم، ففتح الله على خالد بن الوليد وأخذ الراية ففتح الله عليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خصه الله بخصائص، من أعظم هذه الخصائص القرآن الذي هو معجز والذي هو مهيمن والذي تكفل الله بحفظه والذي جعل فيه السور والآيات، وخصه بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وجعل في هذا القرآن الناسخ والمنسوخ. ومن خصائصه أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نصره الله بالرعب وأحل له الغنائم وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وهذه خصائص، لأن من خصائصه ما هي خصائص تشريعية، ومن خصائصه ما هي خصائص تفضيلية، فضله الله في الدنيا على الأنبياء وعلى أمته وخصه بأشياء، وكذلك خصه بأمور في الآخرة. فمثلا يسأل عنه الميت في قبره، وأول من ينشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة الكبرى، لا يكون هذا إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس تبعا يوم القيامة. وخصه الله بالحوض، وخصه الله بالكوثر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشهد على أمته، وأول من يمر على الصراط عليه الصلاة والسلام. وكذلك خصه بأمور تشريعية في الدنيا، فلا يجوز أن يتنازع عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول الشعر ولا يورث ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، ما كانت له خائنة الأعين، كل هذه من خصائصه، وقد ألف العلماء كتبا خاصة في الخصائص. ما كان عليه الصلاة والسلام يأكل البصل والثوم لأنها يتأذى منها الملك ويأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام، أبيح له الوصال، أحلت له مكة ساعة من نهار فقاتل فيها وانتصر في مكة، كذلك أباح الله له الزواج من أكثر من أربع نساء، لا يجوز له أن تهبه المرأة نفسها، كذلك إذا تزوج لا شهود لا عقد لا مهر، كل ذلك من خصائص عليه الصلاة والسلام. أما شمائله المتعلقة بأخلاقه وخلقه، فقد كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، كان أبيض، وكان شعره ليس بالجعد ولا بالقطط، يعني كان بين ذلك، وكان ليس في لحيته إلا 20 لحية بيضاء، وكان عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، وكان حسن الوجه وله شعر عظيم يصل إلى جمته، أو جمته تصل إلى منكبيه وتضرب المنكبين وقد تصل إلى شحمة أذنيه، وكان أبيض، كان مليحا مقصدا كما قال عمه أبو طالب الذي قال فيه اللامية: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل. كذلك بين ظهره خصه الله بخاتم النبوة كالبيضة، وهن شعرات مجتمعات كما جاء في الرواية. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن ويحب القميص يلبسه، وكان عليه الصلاة والسلام في عيشه زاهدا لا يلتفت إلى هذه الدنيا، كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يأتي إلى عائشة فيقول هل عندكم طعام؟ فتقول لا يوجد إلا الماء، فيقول إني صائم. بيت النبوة وليس فيه طعام، بل قال النعمان بن بشير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو أردى أنواع التمر، وأخرجه الجوع في ليلة من الليالي. وقال لأبي بكر الصديق ما أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. قال فوالله فوالذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجك. كان رحيما رؤوفا شفيقا بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله بهذا. كان من تواضعه يركب الحمار عليه الصلاة والسلام، ويجيب دعوة العبد، ويعود المريض، وهذا شيء يسير من شمائله عليه الصلاة والسلام. فيا طلبة العلم اجتهدوا في دراسة سيرة هذا النبي الكريم، وفي معرفة دلائل نبوته وشمائله وخصائصه وفضائله، فأنتم أحق الناس، بل يجب عليكم أن تدرسوا هذا دراسة معمقة مفيدة حتى تعلموا الناس وتعرفوا الناس بهذا النبي الكريم الذي جعل الله عز وجل على يده هذا الخير الكبير. فهو نبي الرحمة، وهو الحاشر، وهو العاقب، وهو نبي الملحمة، وهو نبي التوبة، واسمه أحمد ومحمد، كل هذه من أسماء عليه الصلاة والسلام. فهذه المحاضرة أو هذه الكلمة التي كانت بعنوان أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فيجب علينا أن نعرف رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهذا حقه وهو واجب علينا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam berada di kota Madinah, maka menjadi kuatlah kaum muslimin, bergabung kekuatan muhajirin dan kekuatan ansar, hingga terbentuklah pemerintahan Islam ketika itu. Dan ini merupakan buah dari at-tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kondisi kaum muslimin telah kuat dan musuh-musuh Islam senantiasa berusaha untuk memerangi kaum muslimin, mendzalimi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasul dan orang-orang beriman untuk berperang melawan mereka. Terjadilah pertempuran Badar sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Kemudian terjadi pula pertempuran Uhud sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Terjadi pula pertempuran di Hamra'il Asad sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran. Terjadi pertempuran dengan Bani Nadir. Kemudian terjadi pertempuran Dumatul Jandal. Terjadi pula pertempuran Muraisi' yang dikenal dengan pertempuran dengan Bani Mustaliq. Terjadi pula pertempuran Al-Ahzab yang dikenal dengan pertempuran Khandaq, Perang Khandaq. Kemudian terjadi pertempuran Khaybar melawan orang-orang Yahudi di benteng mereka yang terkuat. Berhasil mereka ditaklukkan ketika itu. Dan pada tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang selama ini menjadi markas terkuat, markas besar orang-orang kafir Quraisy di dalam melancarkan permusuhan dan pertempuran melawan kaum muslimin. Pada tahun 8 Hijriah tersebut, Rasul dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah. Kemudian setelah itu terjadi pertempuran Hunain, dan berikutnya pertempuran melawan orang-orang Romawi, walaupun tidak terjadi pertempuran ketika itu yang dikenal dengan perang Tabuk, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa berdiri bersama para sahabatnya dalam ghazawat. Pertempuran-pertempuran yang diikuti oleh Rasul alaihi salatu wassalam diistilahkan dengan ghazwah. Adapun sariyah, pengiriman pasukan-pasukan tertentu untuk misi tertentu, Rasul alaihi salatu wassalam tidak ikut serta. Akan tetapi beliau mengirim orang-orang yang dipandang tepat oleh beliau untuk melakukan misi tersebut. Misi pengiriman pasukan yang diistilahkan dengan syariah yang terbesar adalah dalam pertempuran Mu'tah. Ketika itu melawan orang-orang Romawi, terjadi pertempuran yang dahsyat dengan jumlah pasukan yang tidak berimbang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang Romawi. Ketika itu panglima kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian juga Abdullah bin Rawaha, dan sebelum itu adalah Zaid bin Harithah. Ketiga-tiganya gugur dalam pertempuran tersebut. Dan akhirnya pasukan dipimpin oleh sahabat Khalid ibn al-Walid, dengan itu akhirnya berhasil dari kepungan pasukan Romawi. Selamatlah pasukan Islam ketika itu di bawah kendali panglima Khalid ibn al-Walid dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau wafat pada tahun 11 Hijriah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan tentu kematian beliau alaihi salatu wassalam adalah musibah terbesar bagi umat ini. Para sahabat ketika itu sangat sedih saat kematian beliau alaihi salatu wassalam, seorang yang selama ini membimbing beliau, mengarahkan beliau, seorang yang selama ini senantiasa menemani para sahabatnya dalam suka dan duka, orang yang sangat dicintai oleh para sahabatnya, meninggal dunia ketika itu. Adapun kehususan-kehususan beliau alaihi salatu wassalam yang Allah berikan kepada beliau sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allah berikan kepada beliau Al-Quranul Karim. Allah turunkan kepada beliau Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran, yang merupakan wahyu ilahi, yang merupakan mu'jizat, yang merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy ketika itu dalam kalbu-kalbu mereka. Kemudian posisi beliau alaihi salatu wassalam sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, ini adalah kehususan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak dimiliki oleh selain beliau alaihi salatu wassalam. Dihalalkan bagi beliau dan umat beliau al-ghanaim, harta pampasan perang, yang sebelumnya tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat salat dan sebagai bagian untuk bersuci, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Itu di antara kehususan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apabila berbicara tentang kehususan Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh sangat beragam. Ada kehususan terkait dengan syariat-syariat beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana tadi telah disebutkan. Terkait dengan ghanimah, terkait dengan bumi yang digunakan untuk tempat salat, dan juga sarana untuk bersuci, bertayamum. Terkait dengan kepribadian beliau, kehususannya adalah beliau adalah khatamul anbiya, beliau adalah manusia terbaik, beliau adalah rasul yang terbaik. Dan terkait di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Kubur beliau adalah yang pertama kali terbuka di hari kiamat untuk dibangkitkan. Beliau adalah pemilik syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Beliau mempunyai telaga yang tidak dimiliki oleh para rasul dari sisi luas dan banyaknya orang-orang yang datang. Walaupun setiap rasul mempunyai telaga di hari kiamat, namun telaga beliau adalah telaga yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Beliau Allah karuniakan Al-Kautsar, sungai yang ada di Al-Jannah. Beliaulah orang yang pertama kali melewati As-Sirat, jembatan di hari kiamat. Beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dan beliau berbangga diri, senang dengan banyaknya para pengikut beliau alaihi salatu wassalam, umat beliau, dibandingkan para rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Itulah di antara kekhususan beliau di hari kiamat. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, beliau mempunyai kekhususan untuk senantiasa keluar dari lisan beliau ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hikmah, sunnah beliau alaihi salatu wassalam, yang merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala juga. Beliau tidak diperkenankan makan harta atau barang sedekah. Beliau pun tidak diperkenankan untuk makan bawang dan yang semisalnya, karena malaikat terganggu dengan bau bawang tersebut. Demikian pula beliau mendapatkan izin dari Allah untuk menikah lebih dari 4 istri dalam secara bersamaan. Adapun umat beliau alaihi salatu wassalam terbatasi maksimal 4 istri. Beliau juga mendapatkan keutamaan diizinkan siapapun dari wanita untuk menghibahkan dirinya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak lagi kekhususan beliau alaihi salatu wassalam. Adapun ciri fisik beliau alaihi salatu wassalam, fisik beliau tidak tergolong sangat tinggi dan juga tidak tergolong sangat pendek. Beliau adalah orang yang berperawakan sedang. Rambut beliau tidak keriting sekali dan juga tidak lurus. Dan rambut beliau panjang hingga menyentuh bahu atas dan menyentuh bagian telinga beliau alaihi salatu wassalam. Dada beliau bidang, kulit beliau putih, dan tidak ada uban kecuali sekitar 20 rambut yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang yang tampan. Beliau adalah seorang yang rupawan, sebagaimana Abu Talib pernah menyebutkan dalam syairnya tentang ketampanan beliau alaihi salatu wassalam. Pada tubuh beliau alaihi salatu wassalam, tepatnya di pundak beliau, tepatnya di punggung beliau, terdapat tanda kenabian berupa daging tumbuh sebesar seperti telur kecil yang ada di punggung beliau dan ditumbuhi oleh rambut. Dan tanda kenabian ini disebutkan pada kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam suka untuk mendahulukan yang kanan dalam kehidupan keseharian beliau. Beliau adalah orang yang tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia, walaupun dunia datang kepada beliau. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, apakah hari ini ada makanan yang bisa dimakan? Ketika Aisyah berkata, tidak ada wahai Rasul, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau begitu aku berpuasa pada hari ini. Sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma juga menjelaskan, suatu hari pernah tidak didapati sedikit pun dari makanan di rumah Rasul alaihi salatu wassalam, hingga jenis makanan yang sangat sederhana sekalipun tidak ada di rumah beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan suatu hari sahabat Abu Bakar pernah keluar rumah karena kelaparan, kemudian berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu bertanya, "Kenapa engkau keluar rumah wahai Rasul alaihi salatu wassalam?" Maka Nabi mengatakan, "Kenapa engkau keluar wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku keluar karena lapar." Maka Nabi pun berkata, "Aku juga keluar rumah dalam kondisi karena menahan rasa lapar." Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang dengan sesama, kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Beliau adalah seorang yang luar biasa, yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Beliau berusaha untuk meringankan beban yang ada pada umatnya. Demikianlah beliau alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang sangat tawadhu, hingga kalau orang tokoh ataupun orang terhormat enggan untuk menaiki himar, menaiki keledai sebagai tunggangan, maka Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan keledai sebagai salah satu tunggangan beliau alaihi salatu wassalam. Demikian banyak tentunya keutamaan dan kelebihan Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin disampaikan secara keseluruhan dalam muhadharah ini. Sungguh banyak, tak terhingga kelebihan dan keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, wahai para talabatul ilm, pelajarilah sirah beliau alaihi salatu wassalam. Pelajarilah pribadi beliau alaihi salatu wassalam, akhlak beliau alaihi salatu wassalam, budi pekerti beliau alaihi salatu wassalam, bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, dan ajarkanlah ini semua kepada umat manusia agar mereka semua lebih mengenal tentang Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengan itu harapannya semakin kuat, semakin kokoh untuk berittiba', untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam dalam kehidupan ini. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam muhadharah pada kesempatan kali ini, yang berjudul, "Tidakkah mereka mengenali Rasul mereka?" Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kita semua kebenaran itu sebagai kebenaran, dan memberikan taufik serta kemudahan untuk mengikutinya, dan menampakkan kebatilan itu sebagai kebatilan serta memudahkan kita semua untuk meninggalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.